بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا معشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله، kita langsung bacakan bab yang berikutnya dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Bab julus talib haitsu yantahi bihil majlis wan nahyu an takhatti ar-riqabi. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, duduknya seorang talib tatkala ia sudah sampai di tempatnya seorang muhaddis, maka ia duduk di tempat yang mana majlis tersebut itu berakhir. Wa nahyu an takhatti ar-riqab, dan larangan untuk ia melangkahi pundak-pundak orang-orang yang duduk di sekitarnya. Artinya terkadang seorang rawi, seorang talib, tatkala ia menghadiri satu majlis, ia menjumpai dalam keadaan seorang muhaddis, seorang alim, ini dikelilingi oleh para murid-muridnya. Maka tatkala ia duduk di majlis tersebut, maka dia duduk di majlis pada barisan yang paling akhirnya. Kemudian larangan tatkala ia memaksakan diri untuk duduk di depan seorang muhaddis, sementara memberikan konsekuensi dia melangkahi pundak-pundak orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini maksud dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam bab ini terdapat anjuran apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang at-talib tatkala ia duduk di satu majlis. Ia perhatikan keadaan yang di sekitarnya. Kalau misal tidak bisa memaksakan diri untuk berada di bagian depan karena tidak adanya jalan untuk melangkah ke arah sana, maka ia duduk di mana majlis tersebut itu berakhir, yakni berada di bagian belakang. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari Ahmad bin Hazim, beliau menyebutkan sebelumnya dengan sanadnya hingga ke seorang rawi yang bernama Ahmad bin Hazim rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Sa'id wa huwa ibnu al-Asbahan. Kata Ahmad bin Hazim telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sa'id wa huwa ibnu al-Asbahan. Sehingga kalau semisal antum membaca kitab hadis yang dikarya oleh mereka para ulama dalam keadaan disebutkan secara bersanad, bila mana antum menjumpai adanya kalimat ana atau na di antara dua nama seorang rawi, artinya adalah haddatsana, yakni dia menceritakan kepada rawi tersebut hadis yang ia riwayatkan. Bukan artinya saya ana, bukan, tapi haddatsana. Haddatsana Syarik, telah menceritakan kepada saya Syarik. An Samak, dari Samak. An Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah. Beliau mengatakan kunna idzan tahayna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dahulu tatkala kita hendak menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan duduk di bagian majlis yang terletak di bagian terakhirnya, di mana majelis tersebut berakhir. Kalau majelis tersebut akhirnya di dua saf, maka mereka duduk di bagian dua saf tersebut. Kalau misalnya ternyata tiga saf, maka duduk di bagian yang belakangnya. Demikian seterusnya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini nampak jelas bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sehingga termasuk kesalahan bila mana seorang talib tatkala ia menghadiri satu majlis dalam keadaan ia duduk di bagian belakang, ya, sementara memungkinkan baginya untuk duduk di bagian punggung majlis itu berakhir, ya kan? Ataukah mungkin terlalu memaksakan diri sehingga dia duduk di bagian depannya sementara memberikan keharusan baginya untuk melangkahi pundak-pundak mereka yang duduk di majlis tersebut. Kalau majlisnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bermajlis bersama Rasul benar-benar penuh, ya kan, benar-benar penuh, full. Tidak seperti majelis kita yang terkadang banyak kosongnya. Nah, ini banyak kosong, ini kosong. Ya, di sebelah sana kosong. Kalau majelis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam full, penuh. Ya, sehingga larangan seorang untuk kemudian dia duduk di majelis yang bagian depannya akan memberikan konsekuensi akan melangkahi pundak-pundak orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Nah, kemudian kita bacakan riwayat yang berikutnya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah juga menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Abu Ishaq. Qal kunna najlisu 'indal Barra, yani Ibn Al-Azib radhiyallahu taala anhu, ba'duna khalfa ba'din. Dahulu kami duduk di majlisnya Al-Barra Ibn Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan posisi kami itu sebagiannya membelakangi punggung-punggung sebagian yang lain, yang ini bersof rapat. Ini yang dipraktekkan oleh mereka para tabi'in. Sehingga pada awal hadis Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan itu adalah amalan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang berikutnya, itu adalah merupakan praktek yang diamalkan oleh mereka para tabi'in tatkala mereka bermajlis di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada riwayat yang terakhir, beliau menyebutkan dengan sanadnya dari seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاص. تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاص. Melangkahi pundak-pundak satu kaum di tempat mereka membuat satu halqah, membuat satu majlis, dalam keadaan mereka tidak mengizinkannya, maka itu adalah kemaksiatan. Maka itu adalah kemaksiatan. Namun riwayat ini riwayat yang didhaifkan di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam Ad-Dha'ifah Syekh Al-Albani rahimahullahu beliau mengatakan dha'ifun jiddan au maudhu'. Riwayat ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, riwayat yang dhaif sekali sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Atau kemungkinan yang kedua adalah riwayat yang maudhu', yang palsu, tidak benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun di sana terdapat riwayat yang disahihkan di antaranya pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala seputar larangan seseorang melangkahi pundak-pundak mereka yang duduk di satu majlis dalam keadaan ketika itu di majelis itu mereka mendengarkan imam berkhutbah pada yaumil jumaah. Ini terdapat riwayat dengan sanad yang sahih, larangan seseorang duduk di bagian depan dalam keadaan melangkai pundak-pundak mereka, orang-orang yang duduk mendengarkan khutbah al-jum'ah. Di antara riwayat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud, demikian pula Ibnu Majah rahimahullah, dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, jaa rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ah. Kata Abdullah bin Busr, datang salah seorang yang ia melewati atau melangkahi pundak-pundak manusia pada hari al-jumu'ah, pada hari Jumat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, ijlis faqad azaita, duduklah karena sesungguhnya engkau telah menyakiti orang-orang tersebut. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga riwayat ini dijadikan dalil oleh sebagian mereka para ulama, memiliki makna al-umum, terkena pula kepada satu majlis yang di majlis tersebut tidak posisinya seorang yang duduk di majlis tidak mendengarkan khutbah al-jum'ah, sehingga mencakup yaumul jum'ah dan selainnya. Kemudian terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah larangan di sini bermakna tahrim ataukah tidak. Jadi khilaf. Ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan haram. Bahkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memasukkannya termasuk dari kabairuz dzunub, dosa dari dosa-dosa besar, wal iyad billah. Disebutkan pula oleh al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dalam Tamhid, ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, azaita bayanu anna takhatti adzan, menjelaskan bahwasanya melangkai pundak-pundak seseorang itu termasuk dari bentuk menyakiti dirinya. Wala yahillu adza muslimin bihal, tidak halal seseorang menyakiti seorang muslim yang lainnya dengan keadaan bagaimanapun. Ini enggak halal, artinya haram. Kemudian beliau mengatakan fil jum'ah wa ghairil jum'ah, yang demikian berlaku pada saat salat al-jum'ah atau selain dari salat al-jum'ah. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama, apakah tatkala kita melihat di tempat tersebut ada tempat yang kosong, bolehkah kita melangkahi orang-orang yang duduk di majelis tersebut dalam rangka untuk kita duduk di bagian depan. Ya, seperti contoh ini, di sini kosong, antum di bagian belakang. Antum kalau misalnya harus ke sini melangkahi orang-orang yang berada di bagian belakangnya, apakah yang demikian dibolehkan? Ini terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Ada yang menyebutkan yang demikian dibolehkan, ada yang menyebutkan yang demikian dibolehkan bukan termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan al-illah umum, ilat larangan Rasul itu bermakna umum. Akan tetapi dibolehkan kalau semisal seseorang berupaya untuk duduk di bagian depan tersebut dalam keadaan melakukan istidzan, berjalan dengan hati-hati, kemudian dia minta izin kepada orang yang berada di hadapannya sehingga dia duduk di bagian depannya. Ini dibolehkan. Allahu a'lamu bishawab. Sehingga falhasil dalam bab al-julus lit-talib, tatkala ia berada di satu majlis, maka termasuk dari sunnah ia duduk di bagian majlis tersebut berakhir. Nah, tidak kemudian memaksakan diri untuk ia duduk di bagian depannya. Kemudian bab yang berikutnya, berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, al-karahatu lahu ay yuqima rajulan wa yajlisa makanah. Dibencinya bagi seorang talib untuk ia memberdirikan seseorang kemudian dia duduk di tempatnya. Tatkala antum datang, antum lihat ada tempat yang cocok, antum perintahkan orang yang duduk di tempat tersebut untuk berdiri, meninggalkan tempat itu, kemudian tatkala dia berdiri, dia pergi, antum duduk di tempatnya. Ini adalah satu yang dibenci. Akan datang riwayatnya yang demikian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini terkena pada semua majlis. Karena seorang yang duduk di satu tempat, maka dia adalah seorang yang berhak untuk memilikinya. Ya, dia adalah seorang yang berhak untuk memilikinya. Antum duduk di bagian depan, maka antum yang berhak untuk berada di bagian depan tersebut, bukan orang lain. Nah, di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memberdirikan orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Kemudian pada lafaz yang salahnya Rasul menyebutkan walakin tafassahu wa tawassau. Namun yang seharusnya dilakukan oleh seorang tatkala ia bermajlis adalah tafassahu wa tawassau, saling memberikan kelapangan, saling memberikan kelonggaran. Ketika ada seorang datang sementara masih ada tempat yang bisa ia tempati, maka sebagian minggir, ya kan, saling memberikan kelapangan untuk saudaranya. Ini satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya seperti sholat, ya kan, kalau semisal seseorang ya kakinya terlalu lebar, ini terkadang menghabiskan shaf. Namun kalau semisal dia memberikan kelonggaran untuk saudara-saudaranya sehingga kakinya ia bentangkan sewajarnya, ia bentangkan sewajarnya, itu bisa menyebabkan akhirnya shaf yang bagian pinggir itu bisa terisi oleh orang lain. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang rawi yang bernama Ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan la yuqiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu min majlisihi thumma yajlisu makanah. Janganlah salah seorang di antara kalian memberdirikan saudaranya dari majlisnya kemudian dia sendiri yang duduk di tempatnya. Maknanya sama seperti riwayat yang sebelumnya. Sehingga fa ya subhanallah, ini menunjukkan husnu tartib, bagusnya susunan yang dibuat oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tatkala membuat bab per bab di dalam kitabnya tersebut. Dimulai dari istiadzan, kemudian masuknya, kemudian tatkala melihat rumahnya seorang muhaddis ada karpetnya, anjuran baginya untuk kemudian melepas sandalnya, hingga ke duduknya, posisi duduknya, kemudian seperti apa dia duduk, nah, itu diperhatikan dan diajarkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Jangan sampai dia memerintahkan seorang untuk minggir sementara dia duduk di tempat tersebut. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza wa hakadha, dan demikian pula kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yukrahu ay yajlisa fi mawdhi'in, dibencinya seorang untuk ia duduk di satu tempat, wa in qama lahu min majlisihi bi ikhtiyarihi, walaupun ada seseorang yang berdiri dari majelisnya, kemudian dia persilahkan untuk dirinya dengan keinginannya, dengan keinginannya. Ini terkadang seorang merasa tidak enak, ya kan? Itu mungkin yang datang ustadznya atau mungkin yang datang kenalannya, sudah sini, fadal, duduk di sini saja. Ya, akhirnya dia yang minggir. Nah, ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan, termasuk perkara yang dimakruhkan. Seharusnya yang memiliki tempat duduk tersebut dia yang duduk di yang memilikinya, dia yang memilikinya. Gak perlu untuk kemudian dia berdiri dan mempersilahkan orang itu untuk duduk di tempatnya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dengan sanad yang cukup panjang. Ya, na'am. Mengisahkan tentang kisah Sa'id bin Abil Hasan. Ia mengkhabarkan annahu du'ya ila syahadah. Pernah satu ketika ia dipanggil karena satu kasus sehingga membutuhkan persaksiannya. Faqala lahu rajulun min majlisihi, maka berkata salah seorang dari majlisnya kepada dirinya. Fa haddatha Sa'id ibni Abil Hasan anna Abu Bakr qala, fa qama lahu rajulun min majlisihi afan. Maka ada salah seorang yang berdiri. Ia persilakan tempat duduknya untuk beliau rahimahullahu ta'ala, untuk beliau agar duduk di tempat tersebut. Naam. Rahimahullahu ta'ala. Maka fahaddatsa Sa'id ibni Abil Hasan, maka Sa'id ibni Abil Hasan rahimahullahu ta'ala akhirnya kemudian menceritakan satu riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ar-rajulu lir-rajuli min majlisihi ayyaqa'ada fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apabila seorang itu berdiri untuk seorang yang lainnya di majlisnya, kemudian ia dudukan di majlis tersebut. Sehingga riwayat ini jelas berisikan penjelasan sebagai dalil penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Wa yamsah ar-rajulu yadahu bi thawbin man la yamlik. Demikian pula Rasul melarang seseorang mengusapkan tangannya di pakaian yang bukan dia pemiliknya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Anda bisa lihat di dalam khutnat. Kemudian di dalam khutnah disebutkan terdapat riwayat yang datang dalam rangka untuk bersaksi bukan Sa'id ibni Abil Hasan tapi Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tatkala beliau datang ada seorang yang berdiri kemudian mempersilakan tempatnya untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aba ayyajlisa fi, namun beliau enggan untuk duduk di tempat tersebut dan menceritakan kepada dirinya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada riwayat yang terakhir beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rajulun faqama lahu rajulun an majlisihi فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Ibnu Umar menceritakan pernah salah satu ketika ada salah seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka seseorang yang berada di dekat Rasul berdiri mempersilakan orang yang datang tersebut untuk duduk di tempat duduknya. Maka ia pun pergi agar supaya orang ini duduk di tempat tersebut. Fanahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dirinya untuk melakukannya. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Sehingga pada riwayat ini datang hadis ini dari Ibnu Umar. Sebelumnya datang dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhum. Kemudian pada bab yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, karahiyatul julus wasal hilqati wa fi sadriha. Larangan seorang itu duduk di satu majlis dalam keadaan dia berada di bagian tengah-tengahnya. Tengah-tengah hilqah. Hilqah itu kan seperti lingkaran. Ya, dia di tengahnya. Orang mengelilingi dia muter sementara dia di tengahnya. Wa fi sadriha, yakni si fi sadriha, di bagian tengahnya. Sehingga dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan, tatkala seorang al-talib ia duduk di satu majlis, maka hendaklah menghindari majlis yang demikian. Karena terdapat riwayat yang berisikan larangan dari melakukannya. Di sini disebutkan beberapa riwayat, di antaranya dari Aba Mijlaz Lahiq bin Humaid, beliau mengatakan inna rajulan qa'ada wasatul hilqah. Pernah suatu ketika ada salah seorang yang ia duduk di tengah-tengah hilqah, di tengah-tengah majlis sementara orang mengelilinginya. Qal faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tatkala melihat ia mengatakan mal'unun, orang yang duduk di tengah majlis tersebut adalah seorang yang dilaknat ala lisani Rasulillah, melalui lisan Nabi, ala lisani Nabi, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala Rasulullah, ataukah beliau mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana alladhi yajlisu wasatal hilqah. Allah melaknat seseorang yang duduk di tengah-tengah al-hilqah. Di tengah-tengah al-hilqah. Ya, padanya ada sifat al-kibir. Naam. Dan perbuatan kibir adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Ahmad bin Sa'id Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan qala Abdullah bin Al-Mu'taz. Berkata Abdullah bin Al-Mu'taz, la tusri' ila arfa'i mawdi'in fil majlis. Janganlah kamu bersegera untuk duduk di tempat yang paling tinggi di majlis tersebut. فالموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه. Tempat yang lebih diangkat posisinya, yang terletak di bagian atas, itu lebih baik dibandingkan tempat yang pada tempat tersebut orang-orang itu mengelilinginya. Nah, artinya boleh seseorang ia duduk di atas kursi, namun jangan duduk di satu tempat dalam keadaan orang itu mengelilinginya. Fi wasati al-hilqah. Karena pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang datang kemudian ingin bertanya kepada Rasul tentang syarat-syarat Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya, dan para sahabat memberikan kepada Rasul kursi yang bagian kakinya terbuat dari besi dan Rasul duduk di atasnya. Ini boleh. Seorang mu'alim duduk di atas kursi. sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk kesalahan pada sebagian orang mengatakan yang sunnah itu duduk di bawah. Itu lebih demikian. Tidak demikian. Ya, duduk di bagian atas ini dibolehkan, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Sehingga beliau duduk di bawah juga pernah bersama para sahabatnya, duduk di atas juga pernah, sehingga dua-duanya adalah perkara yang dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun sisa pembahasan yang setelahnya kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Afan Ustaz, apakah boleh kita berwudu di dalam WC? Mohon jawabannya. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Khilaf itu bukan tertuju pada boleh tidaknya seorang berwudu di WC tersebut. Khilafnya di mana posisi seseorang membaca basmalah ketika ia berada di dalam WC. Sebagian menyebutkan ia membaca di luar WC karena Nabi SAW melarang seorang untuk kemudian dia membaca yang di dalamnya ada nama Allah Azza wa Jalla di tempat-tempat yang corok, di antaranya WC. Nah, sehingga saya Syekh Muqbil bin Hadi sendiri rahimahullahu taala membolehkan seorang untuk membacanya di bagian agak di luar dari dalam bagian kamar mandi tersebut. Nah, namun seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membolehkan seorang untuk membacanya di dalam hatinya sebagaimana lahir dari masa beliau, bolehnya seorang berada di WC untuk menjawab salam namun ia jawab dengan hatinya. Ini khilaf yang terjadi di antara mereka para ulama. Apakah bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat akan membatalkannya? Jawabannya tidak, bila mana seorang memiliki hajat untuk menggerakkannya. Ini boleh. Sehingga tidak ada riwayat yang membatasi gerakan sholat itu harus 3 kali. Lebih dari 3 itu haram. Ini enggak ada. Selama ada hajat dibolehkan. Bahkan pernah suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha ketika sholat, kemudian pada saat sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang mengucapkan salam sementara beliau sholat dan beliau harus membukakan pintu tersebut. Maka Aisyah menghentikan sholatnya sebentar kemudian berjalan membukakan pintu dari rumahnya, kemudian Rasul masuk dan Aisyah melanjutkan sholatnya. Itu kalau dihitung gerakannya lebih dari 3 itu. Lebih dari 3. Bahkan dalam salat lail, salat malam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka ketika beliau sujud, beliau merabah mencari-cari kaki saya. Ya, beliau raba. Ketika Aisyah ngerasa kakinya diraba, maka Aisyah mengapitkannya, ya, menariknya. Kemudian Rasul sujud. Ketika Rasul enggak sujud, maka Aisyah menyelonjorkan kembali kedua kakinya. Wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah-rumah ketika itu tidak ada lampunya sehingga Rasul harus meraba. Ya, meraba. Sementara Rasul mengerjakan salat malam itu banyak, ya kan, jumlahnya. Kalau setiap sujud harus ngeraba-ngeraba, itu berapa gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Ini sesuatu yang dibolehkan lil hajah. Bahkan terkadang disyariatkan seperti tatkala seseorang harus mengisi bagian saf terdepan sementara ada seorang yang batal. Ada seorang yang batal. Ini dalam hal menggerakkan untuk menutup saf juga ana minta untuk diperhatikan. Ya, nah. Dalam mengatur saf juga demikian ana minta untuk diperhatikan karena terkadang ada sebagian dari orang yang salat kakinya itu miring, maaf saja. Salat itu kakinya miring. Nah, mungkin ikhwan di sebelahnya karena saking semangatnya akhirnya dia miringkan pula kakinya sehingga yang di pinggirnya semuanya miring. Paham antum? Ya. Ini mungkin ada anak-anak kecil atau yang misalnya yang dia salat kakinya agak miring, sebetulnya softnya rata, ya kan? Sebetulnya softnya rata, cuman dia rada gimana gitu akhirnya mundur ke belakang. Nah, yang di sebelah itu jangan kemudian akhirnya ngikutin yang di sebelahnya. Dia lihat posisi kaki orang yang di sebelah anak tersebut. Ya, kalau termasal anak ini yang mungkin ucil, ya antum yang tarik. Ya, jangan antum yang paksakan diri mundur, akhirnya sebelahnya mundur. Maju, maju lagi. Sehingga terkadang kita di soft heran, ini kok maju mundur softnya ini. Tadi maju sebentar, tiba-tiba mundur lagi. Habis mundur, maju lagi. Ini ada satu yang gak beres ini. Padahal sebelum takbir sudah diatur sedemikian rupa oleh imam. Ini kasusnya demikian. Kemudian yang berikutnya, kalau semisal ada seorang yang membatalkan sholat, maka kalau semisal di belakang tidak ada yang maju, hendaklah diperhatikan yang geser itu yang mana. Antum lihat sisi antum yang paling banyak itu yang mana. Kalau semisal sisi antum yang paling banyak itu sebelah kiri, maka antum suruh yang bagian kanan itu suruh mundur, suruh geser. Jangan sampai akhirnya kakinya jamaah akhirnya terlalu sering geser, ya kan? Geser satu, geser satu, geser satu. Padahal ternyata yang di sebelah sana memungkinkan hanya 5 orang saja yang geser. Ya, paham antum? Di sana contohnya bagian pojok batal salatnya. Akhirnya yang di sini maksakan diri geser ke sana semua. Jadi dari sana sampai ke sana geser semua. Ya kan gitu kan? Geser semua. Padahal yang di sebelah sana itu memungkinkan sedikit jumlahnya untuk digeser. Kalau teman lihat dia enggak geser-geser, jengger telinganya. Ya, tarik pundaknya. Geser. Ini boleh. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ketika salat itu dibolehkan. Itu dibolehkan seperti yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas salat di bagian kanan beliau di tengah malam, seingat saya Ibnu Abbas atau yang lainnya, maka Rasul memegang bagian badannya kemudian menyuruhnya untuk mengalih pindah posisi di bagian kiri. Ini boleh kan lil hajah. Nah, atau lihat anak yang softnya menceng-menceng, boleh antum kakinya pegang kemudian disuruh untuk lurus. Ini dibolehkan. Nah, kalau demikian berapa kali gerakannya? Ya, kalau ngikutin mazhab sebagian orang harus 3 kali, semuanya enggak diamalkan. Apakah boleh pakai pakaian seperti jubah milik teman kita yang ketinggalan karena dia pindah di pondok lain? Ya, rundingkan dengan pengurus. Ya, enggak masalah. Ya, kalau semisal dia enggak ada sementara pakaiannya akhirnya terlantarkan. Apalagi banyak pakaian akhirnya terkesan seperti ditinggalkan. Kemudian akhirnya membuat kotoran. Ya kan, menumpuk dan semisalnya, maka selayaknya yang setelahnya itu memanfaatkan. Ini biasanya dirundingkan dengan pengurus, ada batas waktunya, ya kan? Kalau semisal selama sepekan atau yang semisalnya enggak ada yang mau untuk mengambilnya, maka boleh bagi antum untuk mengambilnya. Bolehkah penuntut ilmu berpindah-pindah seperti pindah dari pondok satu ke pondok yang lain? Ini dibenci oleh mereka para ulama. Diistilahkan dengan istilah zawaq. Ya, zawaq. Orang yang suka nyicipi pondok, orang yang suka mencicipi pondok. Biasanya orang yang seperti ini tidak berhasil, tidak berhasil, dan lambat pencapaiannya di dalam mendapatkan al-ilm, karena dia harus berpindah-pindah. Bisa jadi tatkala dia berada di satu tempat seharusnya sudah menamatkan beberapa kitab, tapi karena pindah ke tempat yang lain harus mulai dari pertama, pindah ke tempat lain lagi harus dari pertama lagi, pindah ke tempat lain harus pertama lagi, demikian seterusnya. Temannya sudah jauh sementara dia masih ketinggalan karena setar terus, ya kan? Temannya udah jauh lari, dia masih setar. Ya, udah pertengahan mundur lagi dari pertama aja ngulangnya, setar lagi. Temannya udah jauh 2 kilo, dia mundur lagi, setar lagi. Baru berapa langkah? Ya, setar lagi. Ini zawaq. Orang yang suka mencicipi pondok pesantren. Di sana seperti apa sih? Ingin lihat ke sana, geruduk, rame. Sampai sana ternyata makannya gak enak, jadwalnya sering kosong, ustadznya sibuk, ustadznya jarang ngajarnya, atau yang semisalnya macam-macam. Pindah lagi, katanya di sana bagus, pindah ke sana lagi, ke sana juga sama, akhirnya pindah. Ya, ini biasanya mungkin seseorang berkeinginan untuk agar supaya pada awalnya ingin mencari seorang ustadz yang bisa mumpuni dan yang semisalnya. Tapi tak terasa akhirnya tatkala diikuti terus, dia akan menjadi seorang yang zawaq, yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hatta ustadz kibar sekalipun di pondok pesantren, bila mana kita melihat itu enggak sering ya duduk di majelis dengan padatnya jadwal beliau, kan seperti itu. Ya mungkin antum dulu bisa ngerasain ketika berada di IG, kan demikian. Di tempat-tempat lain juga demikian. Sehingga bersabar. Bersabar dan bersabar. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu wa hafidzakumullah.